Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام أعزني الله وإياكم برجم سكالين صدركم سيمن yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat kita senantiasa bahagia, senantiasa merasakan kenyamanan hati dan ketenteraman batin, tatkala kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebab Allah Azza wa Jal mensyaratkan kebahagiaan dunia dengan syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Apa yang ditambah oleh Allah? Yaitu kenikmatan yang menambah kebahagiaan kita. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Dan para ulama salaf mengomentari ayat yang mulia tersebut seraya mereka berkata, qayyidu ni'amallahu ni'amallahi bisyukur. Jagalah nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Inna syukra jalibun wa hafidhun lin ni'am. Wa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sebab yang dapat menjaga dan menambah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa agar kita tetap bahagia meskipun keadaan kita beraneka ragam, berbeda-beda, tetapi hati tetap dijaga oleh Allah ketenangannya, ketenteramannya, maka kita harus berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Dan harus dijelaskan dan harus dipahami, bersyukur kepada Allah hanya dengan dua cara supaya kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah syukur tersebut, yaitu dengan cara selalu ikhlas. Makanya dahulu para ulama, para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, mereka selalu menjaga hati. Mereka lebih memperhatikan hati mereka daripada apapun di dunia. Kenapa? Karena yang paling sulit di dunia ini adalah menjaga hati agar tetap agar tetap ikhlas. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma'alastu syai'an ashaddu min niyyati." Tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki dan dijaga daripada memperbaiki hati agar tetap ikhlas dan menjaga hati agar selalu ikhlas. Coba perhatikan para Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dalam kitab-kitab mereka, mereka memulai dengan hadis tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, apa yang beliau bawakan? Hadis inna ma'amalu binniyat. Imam Bukhari mengingatkan diri beliau melalui kitabnya, padahal bab yang pertama adalah bab permulaan wahyu, tapi beliau mencantumkan hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Apa maknanya? Apa artinya? Artinya beliau ingin menyampaikan kepada kita, sebelum memulai apapun, sebelum mengamalkan apapun, perhatikan hati agar tetap ikhlas. Karena semua yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di sisi Allah apabila tidak dikerjakan karena Allah. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, beliau membawakan hadis yang pertama dari 40 hadis, hadis innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat, dan demikian seterusnya. Dan banyak para ulama yang melakukan hal yang sama. Yang kedua, selalu mengikuti petunjuk dan sunnah Rasul. Jadi kenapa kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam ini sesuai dengan sunnah? Bukan untuk mencari sensasi. Kita menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bersyukur kepada Allah. Makanya kita bisa kita rasakan orang yang menerapkan sunnah, mengamalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat apa yang dirasakan oleh hatinya, lebih tenang, lebih tentram jiwa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan hati dengan syukur. Salah satu cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di majlis ini, di pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan membahas tema kenalilah duniamu sehingga engkau selamat dunia akhirat. Tema tersebut adalah tema yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena yang paling penting bagi seorang manusia di dunia selama ia hidup di dunia adalah istiqamah. Istiqamah. Dan tidak mungkin seorang muslim bisa istiqamah sehingga ia mengenal betul kehidupan dunia, sehingga ia memahami betul karakteristik daripada alam dunia, dan itu mutlak. Hal itu mengacu kepada perkataan seorang penyair. Seorang penyair berkata, "Aradtu syarra la li syarri, walakin aradtu syarra li tawakki." Kita harus tahu keburukan, kejelekan-kejelekan dunia ini, bukan untuk melakukannya, tetapi kita perlu mengetahui kejelekan-kejelekan dunia, apapun, bukan hanya dunia. Kita harus mengetahui kejelekan sesuatu agar kita bisa menjauhinya. Aratu syarra la li syarri, kita harus tahu kejelekan dan keburukan sesuatu, bukan untuk melakukannya, tetapi agar kita bisa menghindarinya. Demikian pula dunia. Bagaimana bisa menjadi orang yang baik? Kalau kita menjadi orang baik tapi polos, lugu, kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah terseret oleh tarikan-tarikan syahwat atau tarikan-tarikan syubhat. Kalau kita tidak memiliki pemahaman dan pengertian yang bagus terhadap dunia, apa yang membuat kita kuat menahan godaan wanita, menahan diri dari godaan dunia yang begitu menggiurkan dan menarik? Ingat, dunia kata Nabi alaihissalam, hulwatun khadirah, manis dan hijau, menarik. Kalau seandainya kita tidak punya benteng, kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah terseret ke dalam arus fitnah. Apakah fitnah itu berupa fitnah syahwat atau fitnah syubhat? Ayuhal ikhwah, Allah Jalla wa'ala menyuruh kita selama di dunia istiqamah. Sebagaimana yang Allah katakan di surah Ali Imran ayat 102. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ayat yang mulia ini kata ulama menjelaskan rukun istiqamah. Yang pertama adalah apa? Ittaqullaha haqqa tuqati. Pastikan amalmu adalah amal yang benar. Jadi di dunia ini ya, tujuannya adalah beramal. Tujuan hidup dunia adalah beramal. Sehingga yang memuliakan manusia di dunia adalah amal. Kemuliaan hakiki hanya bisa diraih dengan amal. Apakah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Lahab dan Abu Jahal karena kemuliaan nasabnya? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal karena amalnya. Amal. Ya. Segala apa yang di dunia ini tidak memuliakan secara hakiki. Yang memuliakan hanya amal. Harta menjadi mulia ketika seorang bisa beramal dengan hartanya. Istri, wanita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika seorang bisa beramal melalui istrinya. Anak menjadi anugerah yang besar ketika seorang bisa beramal melalui anaknya, dengan anaknya. Makanya seorang tidak boleh hanya minta istri, tidak boleh hanya minta suami, dan tidak hanya boleh meminta harta, meminta anak, tetapi yang dia minta apa? Istri yang salehah, yang mendukung amal. Meminta anak apa? Anak yang saleh, yang membuat seorang bisa semakin dekat dan ingat kepada Allah. Meminta harta, harta yang seperti apa? Harta yang halal. Harta yang halal adalah harta yang membuat seorang semakin dekat dan beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia ini tujuannya adalah beramal. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah dan beramal. Ya, beribadah dan beramal. Amal yang menjadi tujuan, amal yang seperti apa? Amal yang masuk dalam kerangka istiqomah, yaitu amal yang benar. Dan Allah jelaskan amal yang benar dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan juga surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Surah Al-Kahfi pun demikian. Allah berfirman fa man kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Barang siapa ingin berjumpa Rabb-nya dalam keadaan bahagia, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Berarti selama di dunia, agar kita istiqomah, beramalah dengan amal yang benar, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan akan membimbing kita kepada kebaikan berikutnya. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan diri kita kepada kebaikan. Karena yang menentukan baik buruknya kita hati. Dan yang mengendalikan hati kita hanya Allah. Hari ini kita cinta sunnah. Hari ini kita cinta Allah. Hari ini kita cinta kebaikan. Tapi siapa yang menjamin besok kita tetap mencintai kebaikan? Kalau Nabi SAW saja yang sudah dijamin surga oleh Allah, doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau itu doa Nabi yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah agar diteguhkan hatinya di atas agama, di atas kebenaran, maka kita yang tidak jelas nasibnya di akhirat, kita hanya berharap kebahagiaan. Maka kita yang lebih lemah imannya, lebih dangkal ilmunya daripada Nabi, harus lebih berhati-hati. Sangat besar kemungkinan perubahan yang begitu drastis pada diri kita. Sangat mungkin. Segala yang aneh, segala yang tidak mungkin bisa terjadi pada diri kita karena kita memiliki hati yang selalu berubah-ubah. Makanya Sufyan Tsauri mengatakan, tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki daripada memperbaiki hati. Li'annaha tataqallab, karena hati selalu berubah-ubah. Karena yang paling tidak stabil di dunia, kata beliau, yang paling tidak pernah stabil adalah qalbu. Ternyata amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kepada amal berikutnya. Makanya kata ulama, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah misalnya mengatakan, di antara tanda atau indikasi amalan diterima oleh Allah, di mana Allah akan membimbing hambanya tersebut kepada amal kebaikan berikutnya. Contoh kata beliau, Ramadan. Seorang yang ingin tahu Ramadannya, ibadah Ramadannya diterima oleh Allah, di antaranya misalnya puasa Ramadan diterima oleh Allah, coba lihat bagaimana semangatnya menjalankan 6 hari Syawal. Kalau setelah Ramadan, setelah memasuki Syawal, dia kok rindu puasa Syawal, berarti itu merupakan indikasi amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah. Dan kaidah berkata, min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha, di antara kebaikan Allah, ganjaran Allah terhadap kebaikan hambanya, di mana Allah akan membimbing hambanya kepada amal kebaikan berikutnya. Jadi, bisa enggak kita menjamin besok tetap sholat? Bisa enggak kita menjamin besok kita tetap mencintai Allah? Tetap berorientasi kepada akhirat, ingat mati, tetap baik, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang luar biasa besar pengaruhnya. Apa yang kita amalkan sekarang, pastikan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian yang kedua, rukun istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya beramal kebaikan sekarang, lalu seterusnya tidak lagi beramal. Allah tidak inginkan itu. Yang Allah Jalla wa'ala inginkan adalah continue, stabilitas amal kebaikan terus sampai ajal menjemput kita. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan membawa takwa, membawa iman. Jadi iman itu, amal yang baik itu harus terus kita kerjakan sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita. Ya. Dan amal yang kontinu itulah merupakan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul a'mal atau ahabbul a'mal ila Allah adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, La takun mitla fulan, jangan kamu seperti fulan. Solat malam dalam jumlah rakaat yang panjang dan banyak, tetapi besoknya dia tidak lagi solat malam. Lusanya juga tidak lagi solat malam dan begitu seterusnya. Dia hanya solat malam sekali itu saja. Itu bukan amal yang Allah cintai. Tetapi maksudnya Rasul menjelaskan, seandainya seorang sholat malam 2 rakaat, besok sholat malam lagi 2 rakaat, atau lusa 2 rakaat, atau rutin, itu yang Allah lebih sukai. Jadi, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa, selama di dunia, kalau kita mau istiqomah, pastikan, amal kita adalah amal yang benar, yaitu amal yang ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Kemudian, dipertahankan. Secara umum amalan kita seperti itu. Baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh kita adalah amalan dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Lalu apabila kita pertahankan itu sampai meninggal dunia, insyaallah kita akan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi ma'asyar muslimin, masalahnya kalau kita tidak mengenal dunia, maka istiqomah bagi kita hanya mimpi. Apabila kita tidak mengenal dunia, dunia itu apa? Yang kita berada sekarang di dalamnya, yang ada padanya, apa itu dunia? Dengan berbagai macam profesi yang kita geluti, dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, perbedaan suku, ras, bangsa. Kalau kita enggak mengerti dunia, kita akan mudah terpengaruh. Kita akan mudah tertipu oleh syaitan. Syarat mutlak untuk istiqomah, mengenal dunia. Baik. Dunia. Wama adraka mad dunya. Dunia. Tahukah kalian apa itu dunia? Allah Jalla wa'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal yang senada, bahwa dunia merupakan tempat ujian, alam ujian. Tolong diingat, jangan lupa letakkan persepsi tersebut di hati dan di otak dan di hati kita, bahwa dunia adalah alam ujian. Kenapa? Dengan kita selalu mengingat bahwa dunia alam ujian, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Di antaranya apa? Kita akan menjadi orang yang sabar. Pasti. Dan ingat, sabar itu merupakan ibadah yang kita butuhkan Sesuatu yang sangat penting yang kita perlukan selama kita hidup di dunia. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah berada di alam barzah, kalau kita sudah di akhirat, enggak perlu lagi sabar. Sabar itu hanya di dunia. Makanya para ulama mengatakan, "Inna sabra khairul maqiyati insan." Kendaraan terbaik seorang hamba menuju Allah. Perhatikan. Kendaraan terbaik seorang hamba menuju Allah selama ia di dunia adalah sabar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan saling mengingatkan dalam kesabaran dan bertakwalah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi umur manusia, seluruh manusia yang kerugian kecuali yang mengisi umurnya dengan iman, dengan ilmu dan amal saleh dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Allah katakan inna wa fasabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang yang sabar tidak terhitung, dan banyak dalil yang mana Allah menampilkan perintah sabar dengan beberapa penampilan, tidak hanya berupa perintah, yang menunjukkan akan pentingnya sabar. Bahwa sabar adalah kendaraan terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pahami dunia. Dunia adalah tempat ujian. Merupakan alam ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turji'un, dan kami akan menguji kalian selama di dunia dengan keburukan dan kebaikan, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Pernyataan Allah ini berlaku hanya di dunia. Kami akan uji kalian dengan keburukan kebaikan, dan kalian semua akan kembali kepada-Ku. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan, "Wa hadhihi dunya hidarul ibtila wal imtihan, hiya darul amal wal i'datil akhirah. Wallahu khalaqal khalqa liya'budu wa arsala lahum ar-rasul wa anzala 'alaihim al-kutub wa 'ata'ahum wa 'ata'ahum 'uqula wa asma'an wa absara wa ibtalahum bisyayatin min al-ins wal jin wal syahwat wa hadhihi ad-dar darul amal laysat darun na'im walakinnaha darul amal." Ya darul ghurur. Dunia itu adalah tempat ujian. Sehingga dia harus beramal. Selama dia mengerti bahwa dunia adalah tempat ujian, maka dia harus beramal. Jadi amal itu ujian. Seorang yang beramal berarti dia sadar bahwa dia diuji oleh Allah. Seorang yang beramal, selama di dunia terus beramal, berarti dia sadar bahwa dunia adalah tempat ujian. Bahwa dunia adalah tempat seorang mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Dan Allah tidaklah menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan tidaklah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Dan tidaklah Allah memberikan mereka akal, pendengaran, penglihatan. Dan tidaklah Allah menguji mereka dengan syaitan daripada manusia dan jin, dan menguji mereka dengan syahwat dan syubhat kecuali untuk diuji. Dan ingat, dunia bukan tempat nikmat, bukan tempat peristirahatan, bukan tempat untuk bersantai-santai. Seorang tidak boleh berlama-lama bersantai, terlalu banyak melakukan hal-hal yang melalaikan, terlalu lama, terlalu membiarkan waktunya habis hanya untuk hiburan, sesuatu yang menyenangkan, tidak boleh. Karena hidup dia untuk ibadah. Tetapi seorang melakukan hal-hal yang ringan, hal-hal yang menyenangkan, untuk menarik dan mengembalikan semangat ibadah, maka itu adalah ibadah. Allah mengingatkan bahwa dunia adalah alam yang penuh dengan tipuan. Fala tughrannakum alhayatud dunya wala yughrannakum bil ghurur. Allah mengingatkan bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan tipuan. Bahwa dunia adalah alam yang syarat dengan hal-hal yang melalaikan dan melupakan kita akan Allah Jalla wa'ala. Ibnu Katsir mengatakan ketika mengomentari ayat yang mulia tersebut, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Imam Ibnu Katsir, ayatul yannakum bitumma'ninati fiha, jangan pernah kalian merasa nyaman berada di dunia kecuali dengan amal. Maksudnya apa? Anda seorang pejabat, jangan nyaman, jangan pernah nyaman Anda dengan jabatan tinggi Anda, karena mati bisa datang secara tiba-tiba dan jabatan tidak akan pernah dibawa mati. Anda punya rumah yang besar dan mewah, jangan pernah nyaman dengan rumah mewah Anda, karena rumah Anda yang mewah dan mahal itu tidak akan pernah Anda bawa mati. Apa yang membuat kita harus nyaman? Ketika kita bisa beramal dengan apa yang Allah berikan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengingatkan kita bahwa dunia adalah alam ujian, bahwa dunia adalah alam yang syarat dengan hal-hal yang melalaikan dan melupakan kita akan Allah, dan Allah melarang kita untuk merasa nyaman dengan kehidupan dunia tanpa amal. Tidak boleh seorang mukmin nyaman dengan apa yang dia miliki, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan hartanya, kecuali yang membuatnya bisa beramal. Jangan senang kalau kita punya uang banyak, karena uang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan bangga kalau kita memiliki sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan dengan mudah, karena semua yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ayuhal ikhwah, seorang yang akan lulus ujian, dialah yang hanya bahagia dan bangga ketika dia bisa beramal dengan dunia, ketika dia bisa beramal ibadah dengan dunia yang Allah berikan kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, jangan terlalu menikmati dunia. Bahkan jangan kalian jadikan dunia menjadi ambisi dan tujuan. Saraya Allah berfirman, araditum bil hayati dunya bil akhirah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kenapa kalian lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat? Araditum bil hayati dunya, kenapa kalian lebih suka, lebih nyaman, lebih senang, lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat? Allah katakan, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Ingat, kenikmatan dunia dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Apa yang Allah suruh sekarang? Yang meletakkan kita di dunia siapa? Allah. Yang menciptakan kehidupan dunia kita siapa? Allah. Yang akan mewafatkan kita dan membuat kita meninggalkan dunia ini siapa? Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui di dunia apa? Apa sih yang Allah inginkan selama saya di dunia? Itu harusnya. Makanya Allah melarang kita, menganggap kita bodoh kalau kita hidup hanya untuk makan, minum, tidur, gak jelas arah dan tujuannya. Ayah sabul insan yang ayat terkhusuda. Apakah manusia menyangka dia hidup begitu saja tanpa tujuan, tanpa arah? Tidak mungkin, kata Allah. Tidak mungkin. Jelas kok tujuan hidup di dunia. Beribadah, beramal. Makanya Allah hanya minta kita satu, yaitu apa? Beramal. Amal yang dapat membuat kita meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan menyadari bahwa dunia ini adalah alam ujian. Jadi segala apa yang ada di sekitar kita, segala apa yang kita alami, ujian. Selama di hati kita ada iman. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki iman. Tidak semuanya ujian, bahkan bisa jadi azab. Jadi orang yang memiliki iman kepada Allah Azza wa Jal, sakit keras, musibah kematian, cacat, kehilangan orang yang dicintai, kebangkrutan, ya, semua kenikmatan, kesengsaraan, semua adalah ujian. Selama ada di hatinya iman. Nah, kok berarti yang punya iman diuji, yang gak punya iman azab, penyakit bagi orang kafir, azab. Nikmat bagi orang kafir, istidraj. Nikmat, kekayaan, harta yang berlimpah bagi orang kafir, istidraj. Allah biarkan bertambah hartanya agar bertambah dosanya. Wa nastajiru min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka bertambah senang hidupnya agar bertambah dosa. Musibah yang menimpa mereka, azab. Tapi bagi orang yang beriman, yang ada di hatinya iman, senang diberi uang, diberi anak, diberi rezeki yang berlimpah, ujian. Diberi musibah, ujian. Melakukan kesalahan, ujian. Berarti para jamaah, Allahu Jalla wa'ala akan menguji kita selama di dunia dengan tiga macam ujian. Dan tidak ada ujian yang keempat dan kelima. Hanya tiga ujian yang Allah akan uji dari diri kita selama kita beriman dan selama kita hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, ujian kenikmatan. Yang kedua, ujian kesulitan. Yang ketiga, ujian kesalahan. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, ujian. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberikan kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang luas dan besar, dia berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini adalah ujian dari Rabbku. Ini adalah anugerah dari Rabbku untuk mengujiku, apakah aku pandai bersyukur atau malah kufur. Kesengsaraan ujian. Bahkan kesalahan pun ujian. Nah, ketika kita memahami bahwa dan baru mengetahui bahwa ujian di dunia hanya tiga, kenikmatan, kesulitan, dan kesalahan, berarti di dunia ini ibadahnya tiga. Ada ibadah utama, ada tiga ibadah utama. Apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, berarti ibadah utama kita adalah syukur. Ketika Allah menguji kita dengan kesengsaraan dan kesulitan, berarti Allah menguji kita dengan kesabaran. Allah menguji kesabaran kita. Ketika kita dibiarkan oleh Allah tidak seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, lalu kita salah, sampai Nabi bersabda, "Kullu bari adam khata wa khairu khata'in tawabun." Setiap manusia pasti berbuat salah. Nah, ternyata ibadah seorang manusia yang kerap melakukan khilafan dan kesalahan adalah taubat dan istighfar. Lihat. Jadi ibadah utama dunia, syukur, sabar, dan taubat. Dan tiga ibadah ini yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang pilihan Allah. Nabi Adam alaihissalam beribadah dengan taubat. Setelah dia diturunkan oleh Allah dan Hawa ke dunia, dia bertaubat. Dia merasakan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah taubat. Nabi Sulaiman merasakan ibadah yang luar biasa, ibadah syukur. Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaan hidup beliau, yang seringkali beliau berpuasa hanya karena tidak ada yang bisa dimakan. Berapa kali beliau kelaparan, beliau sampai mengganjal batunya dengan dua batu. Selalu beliau bersabar. Kenapa beliau bersabar? Bahkan selalu keluar dari mulut beliau, afala kuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kenapa beliau tetap sabar? Itulah tiga macam ibadah yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh orang-orang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik. Tiga ibadah ini lahir dari mana? Lahir dari mana asalnya? Bagaimana dia muncul? Bagaimana ya memunculkan tiga ibadah ini pada diri kita? Secara otomatis ketika diberi nikmat tidak lupa langsung bersyukur. Ketika diberi kesengsaraan musibah langsung bersabar. Manakala kita berbuat dosa langsung bertobat. Bagaimana caranya agar kita tetap beribadah kepada Allah dengan tiga ibadah ini sampai ajal menjemput kita? Para jemaah, ternyata tiga ibadah utama ini di dunia muncul dan lahir dari cinta kepada Allah. Jadi jelas bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menguji kita selama di dunia, yaitu menguji kekuatan cinta kita kepada Allah. Menguji kekuatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya bahwa yang diuji oleh Allah dari kita adalah kekuatan cinta kita kepada Allah? Banyak para jemaah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk menaruh perhatiannya kepada dunia. Tidak diperkenankan Rasul untuk tertarik terhadap dunia. Tidak boleh Rasul tertarik terhadap dunia, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tertarik, maka dikhawatirkan akan jatuh cinta kepada dunia. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Thaha ayat 131. Allah katakan, "Wala tamuddanna 'ainak." Jangan pernah kamu arahkan matamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan pernah kamu mengarahkan matamu, pandanganmu kepada dunia yang kami berikan kepada sebagian makhluk. Orang itu punya unta, wah, mahal. Wah, hebat dia. Kata Allah, jangan silau kamu. Oh, orang itu punya harta yang berlimpah. Jangan silau kamu. Nabi yang sudah pasti mencintai Allah, Nabi yang sudah pasti terjaga hatinya, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tertarik, silau terhadap dunia. Karena kalau orang sudah tertarik, maka tidak menutup kemungkinan akan jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta kepada dunia, sudah pasti apa? Sudah pasti luntur cintanya kepada Allah. Yang kedua, Allah dan Rasulnya tidak pernah sekalipun memuji dunia. Bahkan Allah Jalla wa'ala Rasulnya, kalau kita membaca ayat dan hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang dunia, terkadang membuat kita bingung, kok dunia yang indah ini kok Allah selalu menghinanya ya? Kok Allah selalu merendahkan, menghina dunia? Demikian pun Rasulullah SAW, tidak pernah Allah dan Rasulnya memuji dan membanggakan dunia. Sebut, siapa di antara hadirin di sini yang bisa menyebutkan satu ayat Allah membanggakan dunia? Sebut satu hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyebut dunia itu hebat, dunia itu luar biasa, dunia itu. Pernahkah Rasul memuji dunia? Tidak pernah. Allah yang menciptakan dunia, namun justru Allah yang menghina dunia. Allah Ta'ala misalnya mengatakan, "Wa mal hayatud fil akhirati illa qalil." Dunia di dunia akhirat tidak ada apa-apanya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Wa mal hayatu illa la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia kehidupan yang penuh dengan permainan dan hal-hal yang melalaikan. Kita kalau dengar ayat atau baca kok selalu Allah menghina ya. Yang lebih sadis lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul tidak tahu ada gunung yang indah? Apakah Rasul tidak tahu ada wanita yang cantik? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ada emas, ada intan, ada berlian, ada pemandangan yang indah? Tapi Rasul bicara dari wahyu mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha ma saqatil minha kal kafir syurbatama." Jika seandainya dunia beserta isinya senilai dengan satu lembar sayap nyamuk. Bayangkan dunia beserta isinya senilai dengan selembar sayap nyamuk. Maka orang kafir tidak akan bisa menikmati kenikmatan dunia walaupun hanya setetes air. Berarti Nabi di hadis tersebut menyampaikan hadis tersebut dalam konteks menghinakan dunia. Kenapa Allah Rasul menghinakan dunia, tidak pernah membanggakan dunia, tidak pernah memuji dunia, agar kita tidak jatuh cinta, agar kita tidak tertarik kepada dunia. Kau Allah yang menciptakan dunia dan yang memiliki. Kita tidak punya dunia, kita hanya dititipkan, itu pun hanya sedikit saja. Kau Allah yang punya dunia, yang menciptakannya, kau tidak pernah memuji dunia. Kita yang hanya dititipkan, yang hanya diberikan sedikit, sangat sedikit bahkan. Harusnya memiliki sikap yang sama, yaitu menghinakan dunia. Kenapa kita harus selalu menghinakan dunia, tidak pernah menganggap penting dunia? Agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Kekuatan cinta kepada Allah, itulah modal utama. Modal utama kita untuk menghadapi ujian dunia. Oleh karenanya, selama kita di dunia, kita hanya disuruh oleh Allah untuk melakukan dua hal tadi. Yang tadi saya sampaikan dalam rangka bersyukur, dua saja. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Selama kita di dunia, yang diuji oleh Allah adalah kekuatan cinta, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah. Tahukah Anda ibadah itu apa? Ibadah bukan sholat. Bisa kita baca di ayat Allah mencela orang yang sholat. Fawailul musallin. Oh berarti ibadah bukan sholat ya? Ibadah bukan puasa. Bisa dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yad'al uzur wal amala fi lisalil haja fi ayr ta'amu syaraba. Orang yang puasa namun tidak membuatnya meninggalkan bohong, dusta, Allah tidak butuh puasanya. Berarti ibadah itu bukan sholat dan puasa. Ibadah itu apa? Dengarkan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Wasathiyah, beliau mengatakan al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu segala yang dicintai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ibadah yang dicintai Allah itu ibadah. Jadi apapun yang kita amalkan dengan rasa cinta, sesuatu yang dicintai Allah, ibadah. Senyum saja kepada saudara kita, ibadah. Lihat, orang kafir berinfak 1 miliar rupiah, tidak Allah nilai dengan pahala. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan cinta. Seorang muslim senyum, seorang muslim menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, ke pinggir jalan, ibadah. Kenapa? Karena dia punya rasa cinta. Lalu dia melakukan sesuatu yang Allah cintai. Sampai Nabi bersabda, imatatul adha anit tariq. Serendah-rendahnya cabang iman, yaitu menyingkirkan sesuatu dari tengah jalan ke pinggir jalan. Kok cuma menyingkirkan paku dari tengah jalan ke pinggir jalan, atau membuangnya ke tempat sampah, melahirkan pahala karena dia melakukannya karena Allah. Taib. Anda pernah tidak mendengar cerita Nabi, seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing? Pernah tidak Anda mendengar? Kalau Anda pernah mendengar, tolong pahami kisah tersebut. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, jangan Anda memahami bahwa wanita itu masuk surga karena memberi minum dan menyelamatkan anjing dari kebinasaan. Kalau hanya memberi minum saja, tentu pemerhati dan penyayang hewan itu yang menangkap dan mengambil binatang liar, anjing liar, kucing, lalu dimasuk, dibawa ke rumahnya. Dia bahkan korban ke rumahnya untuk membuat kandang, berpuluh-puluh kandang. Harusnya dia mengalami hal yang sama seperti pelacur itu. Tidak, justru itu bukan hal yang istimewa. Perhatikan, Allahu Jalla wa'ala memasukkan si pelacur ke dalam surga karena menyelamatkan anjing yang hampir binasa karena keausan, karena dia menyelamatkannya karena Allah. Karena Allah. Berarti pelacur ini apa? Muslim. Muslim. Jadi ibadah itu ada apa? Ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Itu ibadah. Karena orang yang beribadah bukan orang yang banyak sholat. Orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah orang yang lebih cinta Allah dan lebih memilih, ya, atau dengan kata lain, orang yang beribadah, terus orang yang ahli ibadah adalah orang yang lebih cinta Allah daripada orang yang dia cintai, orang daripada orang yang dicintai, dan lebih mencintai apa yang Allah cintai daripada yang ia cintai, maka itulah ahli ibadah. Allah memberi contoh seorang ahli ibadah, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menyukai wanita, dan wanita itu mengujinya, memaksanya, mengajaknya berzina. Lihat, beliau ingin membuktikan bahwa dia ahli ibadah, bahwa ibadah bukan sekedar sholat. Ketika wanita itu mengatakan, ayo berzina, kalau kamu tidak melayani nafsuku, aku akan teriak, kamu memperkosa aku. Nabi Yusuf mau tidak? Tidak. Beliau membuktikan, ya Allah, saya suka wanita itu, tetapi engkau lebih aku cintai. Lihat, jadi orang yang ahli ibadah, wahai anak muda, bukan orang yang banyak sholat, tapi orang yang tahan godaan. Yang mana dia lebih mencintai Allah daripada apapun yang ia cintai di dunia, itulah ibadah. Nabi Yusuf alaihissalam suka wanita, tetapi ketika dia tahu caranya bukan cara yang Allah cintai, yaitu zina, sehingga dia lebih memilih tidak berzina. Lebih baik dia difitnah daripada dia harus melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika kehidupan dunia ini adalah tempat Allah menguji cinta kita, ternyata iblis, syaitan, ya, memiliki ambisi apa? Untuk menghancurkan kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling, ya, ia targetkan, yang paling ia targetkan apa? Yang paling ia targetkan adalah menghancurkan kekuatan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena sebaliknya, orang yang dicintai, orang yang mencintai Allah, dialah orang yang paling ditakuti dan disegani oleh syaitan. Ya, yang disegani oleh syaitan. Oleh karenanya, Iblis berkata, ya, Iblis berkata dalam surah Al-A'raf, dia berkata di hadapan Allah setelah dia dikeluarkan dari surga, ya, dilaknat, dia berkata, Rabbi bima akhwaitani لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Rabbi, setelah engkau menjadikan aku sebagai makhluk yang sesat, aku akan memperindah semua yang engkau benci, ya Allah, terkesan indah bagi mereka anak cucu Adam. Dan saya akan sesatkan mereka semua. Lihat, saya akan menghiasi semua yang dibenci olehmu, ya Allah, terkesan indah bagi mereka. Dan itulah yang membuat mereka sesat, kecuali hambamu yang ikhlas. Kenapa iblis mengecualikan hamba yang ikhlas? Yaitu apa? Kata si Sa'di rahimahullah, alladzina akhlastahum wastabaitahum liikhlasihim wa imanihim wa mahabbatihim wa tawakkulihim 'ala Allah. Kenapa iblis mengecualikan orang yang tidak bisa ia sesatkan? Orang yang tidak bisa ia sesatkan yaitu apa? Yaitu orang yang ikhlas, karena mereka adalah orang yang ikhlas, karena mereka adalah orang yang cinta kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan yang paling diincar oleh iblis, yang menjadi target utama iblis dari kita adalah menghancurkan kekuatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia akan masuk kepada kita melalui apa yang kita sukai. Kalau kita suka wanita, dia buat kita dihadirkan di kehidupan kita wanita yang tidak salehah. Kalau kita suka wanita, kalau kita suka uang, dia akan fitnah kita melalui uang. Makanya ma'asyar muslimin rahimahumullah, kita harus mengerti bahwa ibadah kita jangan hanya ibadah. Makanya Allah menyuruh kita sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk dapat melahirkan cinta. Makanya Allah katakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan benar dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ibadah yang dikerjakan dengan khusyuk dapat menjaga hati dari segala godaan syaitan dan seluruh pengikut-pengikut syaitan. Jadi fokus kita apa? Selama kita beramal, beramallah dengan khusyuk. Karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khusyuk. Itu aja. Apa yang kita kerjakan? Sedekah, fokus. Karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam. Ya, berbakti kepada orang tua, bertetangga, memberi sesuatu. Sekecil apapun amal kita kerjakan, fokus. Khusyuk, fokus. Karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi, insya Allah amalan kita akan dijaga oleh Allah dan tidak akan pernah syaitan bisa masuk dan menghancurkan amalan kita. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bahwa ternyata dengan kita mengenal bahwa dunia adalah tempat ujian, di mana Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, dengan ujian senang, kesenangan, kesulitan, kesalahan. Dan ternyata ketiga kebaikan tersebut, ketiga ibadah tersebut lahir dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ternyata setelah kita mengenal dunia, kita lebih berhati-hati. Kalaupun kita memiliki dunia, diberi dunia oleh Allah, kita taklukkan untuk beribadah kepada Allah, untuk membuat kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lebih cinta Allah daripada dunia, maka kita akan istiqamah. Pasti, insya Allah, kita akan istiqamah ketika kita lebih cinta Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita lebih mencintai dunia, maka kita akan dekat dari penyimpangan dan kemaksiatan. Makanya Ibnu Qayyim menukil perkataan ulama salaf. Beliau berkata, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia merupakan cikal bakal maksiat. Yuk kita bandingkan yuk tokoh agama sekarang, ahli ibadah sekarang dengan sahabat. Lebih banyak mana maksiatnya, sahabat atau ulama sekarang? Lebih banyak mana maksiatnya, sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Lebih banyak mana maksiatnya, penyimpangannya, tabi'in atau atba' tabi'in? Semakin zaman mendekati kiamat, semakin banyak maksiat yang ada pada mereka. Kenapa sahabat lebih jauh dari maksiat? Kalaupun mereka bermaksiat, segera bertobat. Kalaupun mereka diberi nikmat, segera bersyukur. Kalaupun mereka diberi ujian yang berat, mereka senantiasa sabar. Kuncinya satu, karena mereka ridha dan cinta kepada Allah. Lihat surat At-Taubah 100. Lihat surat At-Taubah 100. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 100. Allah katakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajir wal anshar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi ternyata kunci keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat cinta dan ridha kepada Allah. Makanya sahabat, hanya sahabat yang dijamin surga. Kita enggak ada. Tabi'in enggak? Atba'ut tabi'in. Hanya mungkin. Mungkin dia adalah Uwais Al-Qarni. Tapi rata-rata yang dijamin surga adalah sahabat Rasulullah. Mereka yang dijamin keberkahan oleh Allah di dunia. Sahabat Rasulullah. Kenapa mereka berkah? Kenapa mereka dijamin kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat oleh Allah? Karena mereka adalah orang yang lebih cinta dan ridha kepada Allah. Cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, di ayat tersebut Allah menghabarkan akan ridhonya kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan melalui ayat tersebut Allah menghabarkan bahwa sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa ridha dan cinta kepada Allah daripada siapapun. Makanya ketika Rasul memerintahkan hijrah ke Madinah, tinggalkan harta kalian, sami'na wa ta'na ya Rasul, ditinggalkan keluarganya, rumahnya, hartanya, sampai datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, ahlan wa sahlan ya akhi, selamat datang wahai saudaraku, tidak punya, hartanya ditinggal di Mekah, dia enggak punya apa-apa. Sampai Ansar, saudaranya mengatakan, apa yang kau butuhkan? Apabila engkau ingin harta, aku kasih. Apabila engkau ingin istri, pilih di antara istriku yang aku miliki. Pilih yang mana aku cerai, untuk aku berikan kepadamu. Tapi Abdurrahman mengatakan, tidak perlu. Tidak perlu. Aku di sini untuk mencari ridha Allah. Hal yang paling Allah ridhoi adalah kemandirian. Tidak bergantung pada manusia. Tunjukkan aku pasar. Dulu ni ala suq, tunjukkan aku pasar. Aku ingin berdagang. Aku ingin mencari rezeki Allah yang halal. Lihat para Allah. Dia tinggalkan seorang. Masya muslimin rahimahullah. Seorang pengantin baru. Sahabat Rasulullah. Baru merasakan malam pengantin baru. Paginya ada seruan jihad. Jihad di jalan Allah. Lalu dia bersambil. Lalu dia padahal dia masih junub. Belum mandi. Lalu belum subuh. Belum subuh. Ada seruan jihad. Lalu kata sahabat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau saya jihad. Lalu meninggal. Apa yang saya dapat? Surga. Apakah dia tidak ingat istrinya yang baru yang dikahi? Apakah dia tidak merasakan nikmatnya baru berumah tangga? Dia melihat surga. Baik ya Rasul. Dia akhirnya berangkat jihad. Mati syahid. Dan jasadnya dimandikan oleh malaikat. Karena dia meninggal dalam keadaan junub. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedang santai di pagi hari. Sedang sarapan dengan korma. Dia sarapan dengan korma. Kemudian ada seruan jihad. Jihad. Jihad ya Rasulullah. Apa balasannya kalau saya jihad ya Allah? Kalau saya wafat ya Allah? Surga yang luasnya seluas yang kita bumi. Baik. Kalau gitu makan korma ini buang waktu. Dia buang. Allahu Akbar. Lihat. Kenapa dia sampai begitu semangat jihad? Karena dia lebih cinta Allah daripada. Lihat Rasulullah SAW. Didatangi oleh Jibril. Ketika beliau sudah mengalami sakarat. Penyakit yang begitu parah. Yang mendekati beliau kepada kematian. Beliau berada di pangkuan Aisyah. Berada di pangkuan Aisyah. Aisyah menangis. Seluruh istri beliau kumpul. Anaknya Fatimah menangis. Ya abata. Ya ayah. Sabar ya sabar. Rasulullah SAW datang ke Jibril. Ya Muhammad. Kamu pilih meninggal sekarang. Atau pilih meninggal nanti. Apa kata Rasulullah? Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin kembali kepada Allah. Aku ingin pulang kampung. Padahal beliau berada di pangkuan Aisyah. Beliau melihat Fatimah menangis. Seluruh istri beliau menangis. Apakah beliau mengatakan, saya pilih meninggal nanti. Saya ingin bersama keluarga saya. Tapi beliau milih apa? Ar-Rafiqul A'la. Aku pilih ingin berkumpul dengan teman-temanku, para nabi dan syuhada di surga. Aku ingin pulang kampung. Kenapa? karena Rasul lebih cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin istiqamah, kendalilah dunia. Dunia adalah tempat ujian. Apa yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala adalah kekuatan cinta, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi yang harus kita lakukan, kalau Allah memberi kita sesuatu, jadikan sesuatu tersebut sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, yang menambah rasa cinta kepada Allah. Kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, hindari, jauhkan, jauhkan. Jaga hati. Yang paling kita jaga selama kita hidup apa? Hati. Hati para jamaah, agar tetap cinta kepada Allah. Yang berikutnya, fokus. Setiap kita beramal, beramallah karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus, berapapun umur kita, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, beramal terus karena Allah dan beramal terus dengan hati, lisan, anggota badan kita yang sesuai dengan sunnah. Jadi mengamalkan sunnah bukan untuk mencari sensasi, tapi mengamalkan sunnah serta mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam dada, untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, untuk menjadikan kita menjadi orang yang ridha selalu kepada Allah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan meneguhkan iman kita, hati kita di atas kebenaran hingga ajal menjemput kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan ridha kepada kita, dan kita pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam berucap, dalam beramal. Dan kita selalu beramal dengan amalan yang sesuai dengan contoh Rasul. Dan semoga Allah memaklumi dan maafkan kita atas kebodohan-kebodohan kita. Dan kita minta kepada Allah keberkahan agar umur kita yang tersisa ini betul-betul kita manfaatkan untuk menambah ilmu kita dan menambah amal kita, agar kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan Allah di kemudian hari, dibahagiakan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu materi yang sudah saya singkat betul, meskipun masih banyak yang perlu sampaikan, tetapi inti dan pesan yang ingin saya sampaikan dari tema tersebut bisa saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Baik, kalau memang masih cukup waktu, jika diperkenankan, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Begitu ya? Baik, mungkin di antara hadirin sekalian, baik di ikhwan atau akhwat, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jadi begini ayu al-ikhwah, kita harus pahami cinta dunia yang terlarang. Cinta dunia tidak mutlak terlarang. Apakah seorang tidak boleh mencintai anak? Anak itu bagian dari dunia kita. Apa seorang tidak boleh mencintai wanita yang merupakan istri kita? Ibu kita? Tidak. Ibu kita, istri kita bagian dari dunia kita. Apa itu dunia kita? Dunia kita adalah sesuatu yang ada dalam hidupmu. Itulah dunia kita. Jadi mencintai orang yang kita cintai itu tidak terlarang, padahal mereka adalah dunia kita. Lalu cinta dunia yang terlarang itu apa? Para ulama mengatakan, cinta dunia yang terlarang adalah cinta seorang hamba kepada sesuatu di dunia yang membuatnya mengorbankan hak Allah. Ya. Jadi cinta yang terlarang adalah cinta seorang kepada sesuatu di dunia yang membuatnya berani mengorbankan hak Allah. Gitu. Contoh, anak. Kita cinta anak, betul. Begitu cintanya kita, sampai kita gak enak ngajarin dia sholat, nyuruh dia sholat tuh kasihan. Berarti dia telah mencintai anak, atau telah terfitnah oleh anak. Harta. Dia diberi harta yang banyak. Boleh gak cinta harta? Gak dilarang. Tapi sampai dia tidak berzakat, berarti dia telah terfitnah oleh hartanya. Kalau dia orang kaya, lalu dia suka dengan mobilnya, rumahnya yang mewah, terlarang tidak? Tidak dilarang orang muslim kaya. Tapi dia terlarang kalau dia memiliki uang yang banyak, tetapi dia tidak berzakat. Berarti dia lebih cinta uangnya daripada Allah, gitu. Jadi selama dia menunaikan kewajiban, ya, menunaikan hak Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah berikan, dia di seorang sekarang, kamu udah nikah belum? Belum. Mau punya istri cantik atau jelek? Suka yang cakep atau yang jelek? Cantik kan? Kita terlarang gak mencintai wanita yang cantik? Suka wanita yang cantik? Tidak kan? Baik. Sekarang, kalau kita mencintai istri kita yang cantik, haram tidak? Tidak haram. Tapi kalau misalnya kita cintai dia, ya, karena kecantikannya saja, lalu kita tidak mendidiknya menjadi istri yang soleha, berarti kita apa? Terfitnah oleh istri kita. Berarti kita mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah. Makanya kata ulama, cintamu kepada anakmu, cintamu kepada istrimu harus karena Allah. Satu. Kalau kita betul-betul tidak, ya, tidak melakukan cinta terlarang. Cinta kita kepada siapapun harus karena Allah. Jadi mencintai bukan karena kebaikannya, tapi karena perintah Allah. Yang kedua, kita ketika mencintai anak kita, caranya gimana? Didik mereka menjadi anak yang soleh. Ketika kita mencintai istri kita, jangan cuma dikasih emas. Ayo mah, beli apa? Ayo mi, beli apa? Kamu beli, mau beli emas gelang, saya punya mempunyai uang banyak. Kamu beli apa? Berubah, dibeliin. Itu bukan cinta yang betul. Cinta seorang suami yang sejati kepada istrinya, didik dia. Didik dia menjadi istri yang soleha. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, cara menjaga keluarga dari api neraka dengan mendidiknya dengan pendidikan Islam. Itu. Jadi cara kita cinta. Kalau seorang punya planning, justru seorang ingin memanfaatkan waktu dengan baik, jangan tanpa planning. Saya punya rencana apa? Kuliah di mana? Pekerjaan saya apa? Cita-cita saya apa? Sekolah di mana? Ya kan? Saya akan tinggal di mana? Saya akan tinggal dekat orang tua atau jauh, merantau? Boleh. Saya mau usaha apa? Seorang harus berikhtiar secara maksimal, selama itu halal. Karena manusia harus berikhtiar secara optimal. Hasil Allah yang menentukan. Ya. Jadi seorang harus, kalau ingin memanfaatkan umur dengan baik dan waktu dengan baik, dia harus punya planning. Tidak boleh tanpa planning. Supaya hidupnya terarah. Tetapi dia selalu berikhtiar dengan cara yang halal. Wallahu a'lam. Nah. Salam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi istidraj hanya bagi orang kafir. Kata beliau, istidraj itu tolong dipahami. Beliau menjelaskan, bukan saya menjelaskan istidraj, kata beliau, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi fa'lam innama huwa istidraj." Jika kamu mendapati Allah memberikan dunia kepada hamba-Nya lalu membuatnya malah justru bertambah maksiatnya, berarti itu istidraj. Perhatikan, jika Allah, ya, engkau dapati Allah memberi dunia kepada hamba-Nya. Di sini hamba siapa? Kafir atau muslim. Lalu dunia yang Allah berikan membuatnya bertambah maksiat, berarti itu apa? Istidraj. Jadi Kalau ada seorang muslim, dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi dia ngaku muslim, malah dia banyak korupsi, ya, malah tambah jauh, tambah sombong, tambah menjadi dengan kekayaannya. Berarti apa itu? Istidraj. Karena ada maksiat. Ada kekayaan, ada maksiat. Berarti juga istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk waktu maghrib. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.